atau penutur kelasa. Itu sama juga tiga landasan utama. Tetapi ternyata harus dirubah-ubah di awal penjelasan, bukan di akhir penjelasan. Beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Tempat permasalahan yang wajib harus kita tahu. Tapi di judulnya tiga. Ternyata di buka empat. Ini salah ini. Yang dia review. Udahlah, nanti mereka tahu ada wajib yang dibilang. Wah, ini. Nanti kalau belajar, belajar itu yang benar. وهو معرفة الله الله وما أثبت نبيه وما أثبت به الإسلام بالأدلة. الثانية الأمر به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة القدر على الأدب به. Penjelasan ini siapa yang tahu perkataan siapa kali ini? Ayat ini perkataan siapa ini? Nah, barakallahu. Ini sebenarnya bukan perkataannya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah. Sebenarnya, tapi beliau meneliti dari perkataan ulama yang lain. Jadi perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata-kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sehingga beliau menulis perkataan soal hari ini. Dan kita berdari ma'ad. Dan kita berdari ma'ad. Beliau menulis. Kenapa? Asyik Muhammad Ibnu Ma'ad A'udnas di kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah orang yang berintah dengan kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Sehingga beliau menguji kata-kataannya Al-Imam Ibnu Qayyim untuk masuk dalam kitabnya salah satu usul atau orang usul salah. Ya. Nah, jadi ini bersifat mukasur. Sehingga beliau mengambil perkataan referensi dari berbagai macam ulama yang lain. Mana perkataan beliau yang asli? Perkataan beliau yang asli adalah manusia tidak ada manusia itu adalah terjadi sesuatu yang tidak mungkin maka itu perkataan yang tidak terbina dengan kitab yang kita akan pelajari yang telah kita pelajari ya. Nah, sehingga di awal kitab ini beliau menjelaskan di awal kitab ini tentang ini. Dalam beramal dalam Apa itu maksud kurus di sini? Ya, siapa yang tahu? Benar-benar? Nah, ini maksud dari kurus. Nah, benar-benar. Ya. Sehingga, kenapa mereka? Jadi kata Allah dalam Al-Quran, harus selalu selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang akan tetapi, ya, dari masyarakat, ini dari sesuatu. Kalimat selanjutnya, suatu perkataan yang tidak, tapi yang dimaksud oleh mereka itu perkataan yang tapi, yang dimaksud itu tidak tahu. Nah, itu tidak digunakan. Nah, ini adalah Allah besok. Itu kamu. Allah, ya, kalau kenapa sih? Kalau, misalnya, kami ini, Muhammad kaum ini, semua. Tetapi yang mereka maksud kebatilan. Yang mereka maksud itu kan dibalikin dari kami ini. Bukan itu, ya. Sehingga apa mereka, ya. Apakah mereka berdakwah di atas kalimat tauhid dan la ilaha illallah? Apakah mereka berdakwah di atas itu? Sebenarnya, ya. Walaupun pertama kali usul dan landasan mereka yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah seperti itu? Sebenarnya. Saya mengatakan, saya mengatakan, ini yang khusus dan melandakan kaum jamaah bahwa ya, untuk mereka mau melangkah dan berdakwah di atas nomor ini. Tetapi dengan syarat, kalau itu tidak ada nomor ini, dengan syarat, hanya kumulasi. Segala sesuatu, bisa pintu Al-Nusrah, yang mereka yang akan datang ini. Yusuf yang mana akan menjadikan إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فنعم كل من في وقت إن المسالة في كل الدنيا هو لا والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على شيء حكم الله تعالى حكم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار الذي هو الليل والنهار العصر إلى الحياة والعصر في كل شيء. عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الذي مقصود به الليل والنهار يقول منام وقت المنام اي هي المنام الذي كان مقصود والعصر كل وقت ان جاءت ان ترى المنام للسجن كبيرة المنوسيا بلد المنام هي بالعمل بين المنام كان هو الليل والنهار ومعلم أبقاء الرجال وأعماله أن كل إنسان أن كل إنسان خاسر أو خاسر في صغره فإنه ملم الجيان وقت ملم الجيان فلا صنفع عبد الرحمن الثاني رحمه الله تعالى: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به. الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدونه، ولا يكون الإيمان بدونه. فهو فرق أنه لا يتم إلا به فهو واجب، لا يتم إلا به فهو واجب. الإيمان بما أمر الله به، بما أمر الله بالإيمان به، يعني فكرك كما لم يقل الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب كنت تجد أن تكون بدونه. ولا يكون الإيمان بدون الإيمان، لأن في هذا حسن الوجود صلى الله عليه وسلم على إن لم يقل بذلك الوجود. في هذا حسن ممكن تجد الصدق إيمانا من تتقوى على الله سبحانه وتعالى على إن لم يقل بذلك الوجود. فهي إن لم إلا الذين آمنوا في سنة المنسوكم على خيار سنة على خيار سنة المنسوكم. إذا كان الشيخ رحمه الله تعالى فقط إذا كان الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجب علينا فعله أيضاً والباطلة الأولى عجيب فإذا كان الشيخ إلا ما يكفي إلا الذين آمنوا إذا كان الشيخ اليوم الشيخ فقط إذا كان اليوم yaitu yang wajib kita ketahui yang berkata permasalahan amin. Mana sih pendapatan ini? Yaitu dari perkataan beliau dan dari Allah. Kecuali orang-orang yang beriman. Kata Syekh Abdullah bin Nasir al-Thani, tidaklah mungkin seorang yang menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, melainkan harus ada dari gaji ini. Sehingga ini ada baik, kalimat Tuhan itu ada kursi pada wa'amilu salihat, wa'amilu salihat, dan setelah kita berilmu kita beramal saleh dengan ilmu di atas ilmu tersebut. Setelah kita beriman kita punya menjadi ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut kepada diri kita pada diri kita wa tawallu bil haq. Kemudian setelah kita mengamalkan pada diri kita kita wahan ilmu tersebut. Kemudian kita bersama di atas dakwah. Kita bersama karena yang namanya dakwah itu pasti akan menyinggung orang lain. Yang namanya dakwah pasti menyinggung orang lain. Pasti orang lain menyinggung. Merasa di hukum ini. Merasa di kita. Sehingga apa yang terjadi, dia harus bersama. Dengan semua ini. Dia harus bersama. Apa yang terjadi. Sehingga Syekh mengatakan, aku ada di bersama dengan semua dunia. Berbanding dengan Allah SWT. Dengan dia bersama dengan diri semua ini. Dengan diri semua ini. Sehingga perkara ini, kalau kita untuk sebagai seorang yang masing-masing dari kita, itu pasti, apalagi kalau ada perjalanan paham dengan sudah berjalan di daerah kita misalkan atau di dunia kita, kalau kalau orang itu akan memandang menjadi kita orang yang awam-awam, akhirnya nah itu yang menggunakan bahasa ini, misalkan. Maka wajib bagi kita untuk memiliki sifat empat kata lain. Sifat yakin, sifat kita beramal dengan ilmu kita, sifat kita dakwahkan, kemudian kita lanjut sifat kita harus bersama. Dengan dakwah. Kalau bersama, kalau tidak bersama, berarti tidak bisa ya. Dia belum bisa untuk mau beraplikasi dengan ayat ini. Mau mengamalkan ayat ini dalam dakwah. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memuji, Allah menyatakan orang-orang yang beriman. Ini yang kita tulis. Yang dia berdosa. Ya, ini baiklah. Nah, Kemudian ibadah yang kedua, yang berikutnya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dari makhluk? Apakah itu syirik? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dari makhluk? Ini makhluk. Allah bersumpah dengan makhluk. Ya, bahkan makhluk. Tidak boleh kan? Bersumpah dari makhluk, ya. Kita menanyakan dengan Masyar diri memahami, ya, menjaga ini. Walau diri malam, apa yang akan kita mengatakan? Kita diri mengatakan, walau diri malam, apa kamu? Kenapa? Ini syirik apa? Ya, kenapa ini Allah Subhanahu wa Taala yang bersumpah? Allah Subhanahu wa Taala yang kata para ulama al-mufassirun, mereka mengatakan, mereka menyatakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ini suatu kendala, ini suatu masalah, maka itu menunjukkan pentingnya. Maka menunjukkan pentingnya sesuatu untuk menerangkan lagi sangat penting perkara. Kemudian yang kedua adalah la yas'al amru yas'al wa huwa yas'al. Dalam kata dia la yas'al amma yas'al wa huwa yas'al. Atau la yas'al amma yas'al Allah itu di bagian kita sudah akan melihat di mana ada itu. Nah, la yusal amma yaf'al wa hum yaf'alun. Ya, dalam surat Al-Anbiya' ayat 23. Allah itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya. Yang makhluk itu ditanya. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya, tidak boleh begitu. Tidak boleh kita mengatakan kenapa seperti ini. Tidak boleh kita mengatakan seperti ini. Walaupun satu akan menjadi lampak-lampak dan akan ditanya segala perbuatan kita. Kita yang ditanya oleh Allah bukan kemana kita akan ditanya. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terserah Allah. Mau mengatakan apa? Akan kita supaya dari berikutnya adalah apabila perkara suatu benda tersebut sama tersebut sama bersumpah dengannya, berarti menyebutkan perkara itu sama sendiri. Perkara itu sama sendiri. Kita kan kalau Allah bersumpah dengan makhluk, ini menunjukkan bahwa masa atau waktu itu sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Kita beramal dengan waktu itu. Sampai Allah SWT bersumpah dengan waktu itu. Allah bersumpah dengan Allah. Akhirnya kami waktu untuk kita perhatikan. Jangan sampai dapat begitu saja. Dan tak kita ketahui. Ternyata kau menyebutkan perhitungan. Tidak apa-apa. Lewat waktu yang kau telah terlewatkan. Ternyata. Tapi ini bisa terjebak. Ya, berubah. Coba kau berubah dengan itu, majalah. Ya, kalau di sini, ya. فالدليل قوله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. عندما تتبين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا أنه محمد setiap ada perubahan baru, beliau selalu berucap atau mengatakan Islam. Allah wajib ala kulli muslimin wa muslimin. Bahwasanya wajib bagi seluruh kaum muslimin dan wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ta'allum hadhihi masalihi al-thalath wa al-amal bihi. Wajib mempelajari tiga masalah dari kemungkinan nama lain. Tiga masalah. Yang pertama adalah Allah walaqan wa razaqan wa lajadirukna amalan dan asal al-hayna rasulah ومن أطاعه دخل الجنة ومن أطاعه دخل النار. كما ينبغي أن يسلم ويتقن. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون رسولا فأخذنا من كتبه وكيلا. والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودليلهم تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الثالثه ان من اطاع الرسول هو خلقه الله لا يزيده ولا يكون شعار الله ورسوله ولو كان امر مؤمنين. ودليلهم تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ورسول من حاد الله ورسوله ولو كانوا من آباءهم أو أبناءهم أو سؤالهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وكتبهم في قلوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك هم الله ألا يزيد الله منهم يخصمون. Nah, ini tiga masalah yang wajib dari seluruh kaum muslimin dan muslimah untuk mempelajari, untuk mengetahui. Tiga masalah yaitu tauhid di Indonesia, tauhid di Indonesia, tauhid ya dari dalam al-Qur'an wal Barah. Tiga masalah itu tauhid al-Rububiyyah, tauhid al-Uluhiyyah dan al-wala wal bara. Jadi al-wala artinya cinta, wal bara dan benci. Ini yang wajib kita harus tahu. Ya. Kemudian saya ingin mengatakan ini lima. Nah, dia dimaksud dan dikatakan oleh Syekh Rahmatullahi Al-Qur'an yang dimaksud salah wal-amru bihinna, tiga masalah yang wajib kita beramal dengannya. Kita tahu ini tauhid atau rububiyyah atau tauhid atau rububiyyah dan al-wala wal-bara, yaitu cinta dan benci. Yang harus kita tahu dan harus kita beramal dengan mana yang kita cinta, mana yang kita benci. Apakah semua jenis kita cinta? Apakah semua bermacam-macam yang kita cinta? Apa yang kita benci? Mana yang kita benci dan mana yang kita cinta? Semua ini dihubungkan di atas kenyamanan syariat Islam. Semua ini bukan hanya datang dari pikiran kita atau keinginan kita, akan tetapi kunci dari cinta karena menghidupkan dalam kecemasan syariat. Dan ini memang yang pertama adalah Allah SWT. أن الله خلقنا ورزقنا فهو سميع الله سبحانه وتعالى يعني menciptakan kita. Yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Itu punya kalau kita lakukan seorang rasul kepada dia, kalau kita lakukan seorang rasul kepada dia, siapa yang ada itu sebagai rasul kepada dia? Maklumlah nabi Allah rasul, sebagaimana kalau kita lakukan kepada Allah seorang rasul, apa seorang Allah rasul? Kemudian kita Allah rasul. الثانية أن الله لا يرضى حيث شرك معه أهل في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي يسلم. والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أهل في عبادته. هنا الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى Gracias. kemudian juga apa kata yang kalau mampu nanti melakukan syariat-syariat. Sehingga kata hakikat itu artinya Allah sudah menyiapkan. Kalau Allah sudah menyiapkan jauh, tidak perlu tolong. Dari mana itu juga semua. Ya. Kami sudah lama. Jadi itu benar-benar mengatakan. Bersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. niatan-niatan lain. Karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Allah ini tidak boleh. Itu guna maksudnya di Allah, itu tidak digunakan di sini. Hanya mengikhlaskan semata-mata dalam diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala, tidak diperoleh. Berarti orang yang muslim kalau dimaksud tidak boleh, kalau tidak boleh boleh. Wa an al masajid an ilah aman al masjid masjid illa ayat minallah. Kala tahu mengajar masjid ini atau berdoa dalam waktu tersebut. Allah bersama Allah. Bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Kata kepada yang ini, untuk kepada yang ini. Dan kita menjadikan doa, karena kita tidak hanya menjadi kuat siapa. Akan dapat berdoa, akan menjadi doa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Berarti, berarti, berarti, pelarangan ini, hanya itu sih. Dua masuk pada. Dijalankan. Ada jumlah. Ya. Pelarangan bersuci hanya di masjid. Allah mengatakan. Alhamdulillah. Wa'alhamdulillah. Ya tidak. Nah ini. Mantar kepada antum. Antum yang bertakwa. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh ini. Misalkan ada yang di pohon. Misalkan untuk bersuci. Di pohon ini. Di pohon ini. Dan apa-apa yang tidak ya. Kemudian apa? Senyum kalian itu, ya. Kemudian apa? Dari bawah, ini tadi, ya, tadi. Nah ini semua sudah disebut anggota badan tubuh ini. Oleh karena itu anggota badan kita yang disebut ini tidak boleh kita lakukan. Kita tergunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita bergunakan untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini juga tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Harus, lah yang dikeluarkan oleh Allah. Harus, tinggal mengkong orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala di Rasulullah. Dia harus salah dari pasti dari orang-orang yang beri pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Rasulullah. Dari orang-orang yang beri. Kenapa? Karena orang-orang tersebut tidak mencintai kepada Allah dan Rasulullah. Maka yang namanya alim itu cinta kepada Al-Iman. Al-Iman cinta kepada Al-Iman. Tidak mungkin Al-Iman cinta kepada orang-orang. Orang-orang yang benci kepada orang Rasulullah tidak mungkin. Akan tetapi berbaik kepada dia. Orang yang mencintai orang Rasulullah. Wajib kami yang meninggalkan kecintaan dia. Bagi orang-orang yang membenci Allah dan Rasulullah. Walau kamu walau kamu orang yang satu bapak, satu ibu. Tapi kalau dia benci kepada Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh mencintainya walaupun anak atau bapak ini. Walaupun orang tersebut adalah orang yang paling keras dari ibu kata. Sehingga katakan usaha orang yang dimulai itu. Sebagai nasihat, akan hasil sebagai wacana untuk kita. Kamu sekedar mendengarkan, akan tetap menerima sebagai pengamalan dari kita dan nasihat dan surat agar kita Allah Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.